بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد. طيب. Kita langsungkan barakallahu fikum kepada hadis yang berikutnya, al-hadithus sabi' wa thalathun al-bay'ani bil khiyari. Al-bay'ani bil khiyari. Dua orang yang berjual beli boleh al-khiyar memilih melangsungkan atau tidak. An Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu berkata, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Dua orang yang berjual beli, dia di dalam al-khiyar, yaitu pilihan melangsungkan jual beli atau tidak, ma lam yatafarraqa, selama keduanya belum berpisah dari majlis jual beli. Ya, barakallahu fikum. Nah, untuk kedua-duanya Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan, ya, yang akan membantu pelaksanaan khiyar itu adalah fa in sadaqa wa bayyana, dan apabila keduanya itu jujur dan menjelaskan tentang barangnya, harganya dengan jujur, burika lahuma fi bai'ihima, akan diberkahi burika, akan diberkahi buat keduanya dalam jual belinya, ya, baik pembeli ataupun pedagang. Wa in kadzaba wa katama, namun jika keduanya itu berdusta, ya, jika keduanya itu berdusta, wa katama, dan dia menyembunyikan aib yang ada pada barangnya, cacat yang ada di barangnya, kekurangan yang ada di barangnya disembunyikan. Ya, wa in kadzaba, jika keduanya itu berdusta, wa katama, dan menyembunyikan, muhiqat barakatu bai'ihima, akan dihapuskan, muhiqat, dihapuskan keberkahan jual beli keduanya. Ya, dihapuskan keberkahan jual beli keduanya. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kita lihat barakallahu fikum syarahnya, kata beliau, hadzal hadithu aslun fi bayanil muamalatin nafi'ah wal muamalatid dharrah. Hadith ini merupakan dasar dalam menjelaskan muamalah, di dalamnya jual beli, yang bermanfaat dan hubungan antara sesama yang memudaratkan. Wa in wa annal fasila bainan naw'aini as-sidq wal bayan, yang akan menjadi pemberi jalan keluar dari keduanya, ya bainau bainan naw'ain, ya menjadi muamalah yang bermanfaat dan terhindar dari muamalah yang membahayakan, yang menjadi qaulul fasil, yang akan menjadi barakallahu fikum pemberi jalan keluarnya adalah kejujuran dan menjelaskan. Menjelaskan barakallahu fikum apa yang terdapat pada barang itu. Kata beliau, faman sadaqa fi muamalatihi wa bayyana jami'a ma tatawaqqafu alaihi almuamalatu min al-awsafil maqsudati wa min al-uyubi wan naqsi fahadihi muamalatun nafi'atun fil 'ajili bimtithali amrillahi wa rasulihi wassalamatu minal ithmi. Kata beliau, fil ajil bimtithali amrillahi wa rasuli wassalamati minal ithm. Kata beliau, maka jika atau barang siapa yang jujur di dalam bermuamalahnya, lalu dia menjelaskan semua apa yang menjadi landasan terjadinya muamalah tersebut dari sifat-sifat yang dimaksud dan dari aib-aib dan kekurangan pada barang itu. Ya, kalau sifat misalkan orang itu mencari merek ini, sifat ini, ya, dia jelaskan. Kalau misalkan ada kekurangan, ada aib pada barang itu, dia jelaskan. Maka kalau dia jujur, ini adalah muamalah nafi'ah, bermuamalah yang akan menguntungkan, berguna. Fil ajil maksudnya segera, manfaat yang segera diperoleh. Barakallahu fikum. Dengan melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya dan selamat dari dosa, wa binuzulil barakati fi muamalatihi, dan turunnya keberkahan dalam muamalahnya, ini barakallahu fikum nilai-nilai yang dibayar kontan di dunia oleh Allah Azza wa Jalla apabila seseorang melaksanakan apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu, dia jujur, ya, kemudian dia jelaskan apa yang terdapat di dalam sifat barang itu, apakah sifat-sifat yang dimaksud oleh pembeli atau mungkin pada barang itu ada aib-aib atau kekurangan, barakallahu fikum, dijelaskan. Maka dia akan menuai, yaitu manfaat yang kontan dibayar di dunia. Ya, karena dia melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, selamat dari dosa, dan turunnya barokah di dalam muamalahnya. Allahu Akbar. Ini barakallahu fikum sesungguhnya yang kita harus kedepankan, turunnya barokah dalam semua barakallahu fikum perbuatan kita. Apalagi kalau kita berada di dalam lingkungan yang semuanya menginginkan kebaikan buat diri, buat istri dan buat anak, maka tentu turunnya barokah itu yang diharapkan. Barakallahu fikum. Nah, dasar pertama kali tentunya yang harus kita bangun, tidak boleh copot dan lepas, adalah ketulusan dan keikhlasan kita bersama. Ya. Yang kedua adalah berjalannya kita di atas tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Kalau sampai salah satu dari keduanya tidak ada, maka keberkahan itu tidak pernah kita akan dapatkan. Ya. Tarulah ada penyelisihan-penyelisihan syariat yang kita lakukan dan perbuat di lingkungan ini, barakallahu fi, dalam aturannya kebebasan, barakallahu fikum, laki dan perempuan dan seterusnya, ini akan benar-benar menghalangi keberkahan. Ya. Maka oleh karena itu, apa yang kita lakukan, aturan-aturan yang kita buat, kita kepingin, artinya ingin terbaik buat diri kita, dan kita berupaya untuk kemudian mewujudkan aturan itu, tidak menyelisihi tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Ya, karena keberkahan yang kita harapkan. Tapi kalau misalkan di antara maaf-maaf, na'udzubillahi min dzalik, terjadi di antara kita yang sedang menjalankan roda dakwah ini, nuridul mal, menginginkan harta benda, atau wal'iyadzubillah, kita menginginkan itu semua, tidak lama kok bertahannya. Akan diobrak-abrik, barakallahu fikum, ya, pendidikan itu sendiri, mulai dari saling jatuh menjatuhkan antara satu ustadz dengan ustadz yang lain, saling mencari majoo, saling selesai urusan, barakallahu fikum. Coba antum lihat orang-orang yang ahlu dunia mencari dunia. Ya, bagaimana sesungguhnya keberadaan mereka, barakallahu fi. Lah, orang-orang yang seperti ini dipercayai untuk kemudian mendidik anak kita abadan. Ahlus sunnati wal jamaah tidak akan pernah melirik itu semua. Orang-orang yang benar-benar berjalan di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam tidak akan melirik untuk kemudian anaknya terdidik oleh haula innas. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, rahimani wa rahimakumullah, keberkahan itulah yang kita harapkan. Mungkin taruhlah anak kita nakal sedikit, misalkan, ya, dibanding dengan mungkin dulu sifat-sifatnya kok, setelah masuk di pondok pesantren ada perubahan. Iya. Dia bergaul anak Anda itu di lingkungan yang baik. Sabar. Insya Allah nanti dia akan terbentuk, barakallahu fikum. Karena di sana ada gurunya yang mendidik dia, yang akan memarahi dia. Di sana ada saudara-saudaranya ahlu sunnati wal jamaah yang melihat dia. Di sana ada teman-temannya yang akan melaporkan dia kalau nakal. Di sana. Itu semuanya sebagai penopang. Yang namanya kekurangan pada setiap kita ada kekurangan. Ya? Makanya oleh karena itu kita harus sama-sama bersabar untuk mendidik generasi yang akan datang, barakallahu fi. Kita berharap, rahimani wa rahimakumullah, kesabaran kita mendidik mereka menjadi sebuah penambah terhadap amalan-amalan yang kita lakukan dan kita kerjakan. Bersabar mendidik putra-putrinya ahlus sunnati wal jamaah, rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, keberkahan yang kita harapkan di dalam hidup ini, itu yang mahal. Ya. Nah, sekarang barakallahu fikum, antum atau kita semuanya menyaksikan keberkahan di saat turun pada diri kita saja mungkin 1,000-2,000 cukup. Ya. Tapi kalau di luar 1,000-2,000 wah, membikin kelahi terus sama istrinya. Istrinya ngomel. Merasa enggak cukup. 50,000 enggak cukup, anaknya yang satu 10,000. Sangunya yang satu 10,000 wis 20. Ya, belum belanjanya yang masih kecil 5,000 sudah 30, sisa 20. Mau beli apa? Ini untuk belanja saja. Sudah. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, keberkahan itu yang harus kita cari, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dalam semua upaya-upaya kita mencari dunia, sekarang telah dibimbing oleh Nabi alaihi salatu wassalam bagaimana kita harus mengejar keberkahan itu. Fama balukum, bagaimana lagi kalau urusannya adalah dakwatu ilallah azza wa jalla. Maka sungguh amat sangat salah dan keliru kalau kita mencari dunia kemudian atas nama dakwatu ilallah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau menyebutkan, ini pembayaran yang disegerakan di dunia. Bagaimana kelak? Wa fil ajilati bi husuli thawabi wassalamati minal iqab. Adapun pembayaran dari Allah Azza wa Jalla yang nanti akan diimbalkan kepadanya, yaitu dapat pahala dan selamat dari hukuman. Allahu Akbar. Wa man kadzaba wa katamal uyub, barang siapa yang berdusta dan menyembunyikan aib-aib, ini dalam urusan dunia. Bagaimana lagi kalau dalam urusan akhirat? Dia tahu yang benar tetapi dia tidak mau, ya, menjalankan yang benar itu. Ini kan berdusta namanya. Barakallahu fikum. Wa katamal uyub, dan dia menyembunyikan aib-aib. Ini dalam urusan barang. Kif kalau menyembunyikan ya kebatilan lalu kemudian menebarkan dan menyebarkannya kepada orang? Wa ma fil maqud alaihi minas sifat, dan dia menyembunyikan apa yang ada pada barang dari sifat-sifat. Fahuwa ma'a ismihi mu'amalatuhu mamfuqatul barakah, bersamaan dengan dosa yang dikenainya, maka muamalahnya tersebut yaitu terhapuskan barokahnya. Allahu Akbar. Wa mata tuzi'atil barakatu minal muamalati, kapan saja ya dicabut barokah dari sebuah muamalah, yaitu hubungan dalam urusan dunia, dicabut barokah darinya, khosiro sahibuha dunyahu wa ukhrahu, maka akan merugi orang yang melakukan muamalah itu, dunianya dan juga akhiratnya. Nas'alullah salamat al-afiyah. Ya, kalau kita kepingin tahu tentang pengamalan, ya, ya di pasarlah berbagai macam tipe-tipe orang melakukan kedustaan. Ya. Menipu barakallahu fikum, terlebih yang pakai timbangan, ya Allah. Ya, rasa takutlah yang benar-benar barakallahu fikum akan melindungi. Tentu terkadang kalau antum perhatikan timbangan-timbangan orang yang jual ikan itu, subhanallah, banyak tembelannya. Ada gantungan di bawahnya, itu ditaruh paku padanya. Pernah antum lihat apa tidak? Abah Ramadan? Pernah ngelihat? Hah? Pernah? Subhanallah, subhanallah. Tapi kalau Pak Ustadz yang beli sekarang bagaimana? Abah Hasanah? Kalau Pak Ustadz yang beli, ya maksudnya antum ini semuanya Ustadz kalau di pasar. Kalau antum yang beli, wis ditambah. Tidak tahu, subhanallah, barakallahu fikum. Wallahu a'lam, tambahannya itu bagaimana sifatnya. Wis dikurangi melalui barakallahu fikum timbangan itu, terus ditambah lagi. Tambahannya itu apa? Barakallahu fikum. Nas'alullah salamatal afiyah. Nas'alullah salamatal afiyah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian beliau mengatakan, wa yustadallu bihadal asli ala tahrimit tadlis wa ikhfa'il uyub wa tahrimil ghish wal bukhs fil mawazin wal makayil wazzar wa ghairiha فإنها من الكذب والكتمان وكذلك تحريم النجش والخداع في المعاملات وتلقي الجلب ليبيعهم أو يشتري منهم. Dan juga didasari, artinya didadiri dengan hadis ini, dengan prinsip ini, tentang haramnya, didalili dengan hadis ini, tentang haramnya tadlis, mengaburkan, ya, menyembunyikan aib, haramnya ghish, menipu, atau mengurangi dalam takaran dan timbangan, ya, dan selainnya. Ini semuanya termasuk dari al-kadhib dan menyembunyikan. Demikian juga haramnya najis, jual beli najis. Najis, barakallahu fikum, yaitu dua orang berkongsi, pedagang sama temannya. Nanti kalau Anda melihat ada orang yang menawar dengan tawarannya, antum datang atau kamu datang untuk menawar dengan lebih, untuk menaikkan. Ya, barakallahu fika. Sudah tawar-menawar 20 ribu. Tapi dia datang mengatakan yang berkongsi sama dia ini barangnya bagus ternyata. Ternyata pokoknya berdusta. Setelah berdusta, kemarin saya saja beli harganya 30 ribu. Padahal ya di bawah itu, di bawah 20 harganya. Tapi untuk kemudian membantu si pedagang ini supaya dapat keuntungan yang lebih besar, ya, melalui penipuan itu. Ini najis namanya, ya. Kalau antum perhatikan, mungkin ada di pasar kita, barakallahu fikum. Baik, kemudian juga wal khida', menipu di dalam muamalah, atau watalakil jalb liyabi'ahum, menyetop. Ya, mereka-mereka yang akan ke pasar membawa barangnya untuk dia beli dari mereka, stop, atau mereka menjual kepadanya. Orang tersebut dalam kondisi tidak tahu harga pasar, di stop. Ya, maka ini termasuk perbuatan yang diharamkan di dalam agama. Wa yadkhulu fihi al-kadhibu fi miqdari thaman wal muthman wa fi wasfil ma'qud alaihi wa ghairi dhalik. Masuk juga di dalamnya adalah berdusta dengan harga, ya, dan juga barangnya, dan mensifati barang tersebut dan selainnya. Wa dhabitu dzalik, dan yang menjadi pegangannya adalah anna kulla syai'in takrahuhu takrahu ayyu amilaka fihi akhukal muslim, segala sesuatu yang engkau tidak suka saudaramu bermuamalah denganmu dengan cara itu, au gairuhu atau selainnya, wala yukhbiruka bi fa innahu min babil kadhibi wal ikhfa'i wal ghish. Setelah itu dia tidak memberitahukan kepadamu saudaramu ini, maka ini termasuk dari dusta, menyembunyikan dan menipu, kata beliau. Yaitu engkau tidak suka saudaramu bermuamalah kepadamu dengannya, tapi misalkan aib atau kurang. Setelah itu kan kita sebagai pembeli tidak kepingin membeli barang yang cacat, tapi saudara kita itu menyembunyikan cacat barangnya, ya, maka ini termasuk dari kedustaan, menyembunyikan dan penipuan. Wa yadkhulu fi hadha al-bai' bi anwa'i, masuk di dalamnya semua jual beli, wal ijarat yaitu sewa menyewa, wal musyarakat dan berkongsi, wa jami'al mu'aradat, ya, dan semua barakallahu fikum terkait dengan kebutuhan-kebutuhan, wa ajiliha wa wasa'iqiha, fakulluha yata'ayyanu alal abdi fiha, baik segera atau penguat-penguat barangnya itu, semuanya wajib atas seorang hamba untuk as-sidqu wal bayanu wa la yahillu lahul kadhibu wal kitmanu. Maka jelas wajib atas individu orang untuk bersifat jujur, menjelaskan, dan halal-halal tidak halal baginya untuk berdusta dan menyembunyikan. Terakhir kata beliau, wa fi hadzal hadits itsbatu khiyaril majlis fil bai', yaitu penetapan pilihan jadi jual beli atau tidak selama di majlis. Wa anna li kulli wahidin minal mutabayyi'ain al khiyarayn al imdha' wal fasakh. Setiap dari yang melakukan jual beli, ya, baik penjual atau pembeli, yaitu pilihan. Apa bentuk pilihannya? Jadi atau dibatalkan. Madama fi mahalli tabayu, selama keduanya itu ada di tempat jual beli. Masih ada, ya, tawar menawar, terus melihat harganya sekian. Selama dia masih di majlis itu, maka barakallahu fikum, dia boleh melangsungkan dan juga boleh membatalkannya. Fa idza tafarraqa, tapi kalau sudah berpisah barangnya, barakallahu fikum, dibawa atau mau dibawakan sama mobil misalkan, ya, fa idza tafarraqa, kalau keduanya sudah berpisah, sabatal bai'u wa wajaba, sudah terjadi jual beli dan wajib kalau sudah berpisah. Wa laisa li wahidin minhumma ba'da dzalikal khiyar, kalau sudah berpisah dari majlis jual beli itu, tidak ada pada keduanya itu memilih, wis ana enggak jadi, oh ndak, ya, illa bisababin yujibul fasakh, atau kecuali apabila ada yang menuntut untuk boleh pembatalan, kakhiyari syartin, seperti ya menggantungkan syarat pada pilihan tadi, yaitu ana mau coba dulu sepeda ini bagaimana, nanti kalau misalkan ya ini kan digantungkan walaupun sudah berpisah, tapi ketemu nanti di jalan ternyata sepedanya ini ada sesuatunya, boleh untuk kemudian dibatalkan. Atau dua, ini kalau syarat tadi. Kedua, au aib, ternyata sudah berpisah dari majlis jual beli itu, dia menemukan aib pada barangnya, ya, au aibin yajiduhu qad uhtiya alaihi, ada aib yang ada pada barang itu yang tersembunyi atasnya. Di saat itu boleh. Setelah itu dia tahu sampai di rumah, loh kok cacat barangnya. Boleh. Dia untuk kemudian mengembalikannya, mencari dengan yang lain. Atau tidak lagi jadi jual beli. Boleh. Ini dua. Kalau ada syarat memang ya di dalam jual beli itu, khiyar syarat. Maksudnya nanti dicoba barangnya sampai di rumah, ya dicek, kemudian barakallahu fikum. Yang kedua ada aib yang tersembunyi. Ketiga, tadlis, ada penipuan padanya. Orang yang menjual ini benar-benar menipu, barakallahu fikum. Ya? Atau yang keberikutnya, dia udzur karena tidak mengerti tentang apa namanya harga. Ya, sama sekali barakallahu fikum, dia dibohongi lewat harga. Keberikutnya jadi boleh. Ini kemudahan barakallahu fikum yang diberikan di dalam syariat. Ya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wal hukmu fi itsbati khiyaril majlis, hukum di dalam penetapan pilihan di majlis jual beli. Bagaimana? Annal bai'a yaqa'u katsiran jiddah, bahwa terjadinya jual beli itu sering, wa katsiran, dan kata beliau sering, ma yandamul insan ala bai'ihi au syira'ihi, sering juga muncul penyesalan pada orang atas jual belinya tersebut. Oleh karena itu kata beliau, faja'ala lahu syari'ul khiyar, supaya tidak menyesal, maka syariat telah membikin khiyar, memilih. Ya, kai yatarawwa wa yandura lahu, dengan memilih itu untuk bisa menimbang, kai yatawarra, dia bisa menimbang dan melihat kondisinya, apakah dia melangsungkan atau membatalkan atau merusak akad jual beli itu. Wallahu a'lam. Jadi ini barakallahu fikum, sekali lagi hikmah syariat, beliau ingin menjelaskan kok ada disyariatkan memilih ya jual beli atau tidak selama di majlis itu, yaitu karena sering orang melakukan jual beli, satu. Kedua, sering orang menyesal di dalam jual beli itu. Oleh karena itu, syariat meletakkan syarat, syariat atau pembikin syariat meletakkan syariat untuk kemudian boleh memilih. Di sini hikmahnya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka kata Rasul alaihi salatu wassalam, kalau kita ingin bayaran kontan di dunia, barangnya laku, cepat laris, berberkah, dua yang harus kita miliki. Pertama, as-sidqu, yaitu jujur. Kedua, yaitu menjelaskan dan menerangkan kondisi barakallahu fikum barangnya. Kita cukupkan sampai di sini barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika, أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك. تفضلوا رحماني ورحمكم.